Potongan gitar lagi. Ngetren ya. Bisa karaoke lagi. Oke. Hai, kurang ajar ya. Ngeledek wong wadon ning dalanan. Disangka kita bakal tertarik. Disangka bakal naksir ning macam sirak. Alah, sorry lah ya. Waduh, galak juga nih ya. Lah iya dong. Hai, ungkan jen. Apa? Duku Jati mengetane kayen. Pasar Selangcang kedokan gabus. Luru laki aja karo wong sejen. Karo kakang bae wonge bagus. Hai, berandal tengik. Hana bagus sarung donggala. Beli seneng kenang tumpale. Hana bagus macam sira. Beli demen kenang tingkai. Alun ye. Cari tukang di desa Cideng. Garapan istimewa. Laki ya kakang wong ganteng. Uripira beli bakal kecewa. Dasar borokokok maneh. Pegagan mengetane Cideng. Sari berangkal pinggir muara. Senajan rupane ganteng, ora bakal demening sira. Tak usah ya. Wong lancang ya. Batur kita loro ditolak kabe ya. Ke, rongok nang nok Pong Ayu, wong gembleng. Apa? Pecah lesa. Uban tuku klep. Dipasang ilang sekrupe. Karo kakang wonge kaset. Kesawang katon pantese. Semprul koe. Hamben-hamben kayu tines. Masih mending kayu nangka. Bagian kasep bagian pantes. Beli kepensit ning rupa nira. Amit-amit deh. Wong ayu sapa Terima kasih. si bujangan boke. Aja luru jamur kunang, luru aja jamur merang, aja ngina ningong lanang, bokat besuk jadi kegembang. Sembarangan? Hai, corok, sabrang jepuning karang suhung, hana ladang ngok kandang bebek, hore getun ora keduhung, madir lanang besira dewek, tau? Karang sinom gudange areng, diukur pada dawane, lagi enom durung anak pareng, tek tunggu pada tuane. Kurang ajar, brengsek. Surat kabar ning Sulawesi yang beli pada bubar, tek laporakan polisi ki. Waduh, ada Melayu beri. Sega jamblang. Waduh, waya bengi tesan bebeda bocah wadon, tolian undangan sega jamblang. Oh, Mang Sarmin. Iya, Mang Yusuf. Coba Mang Sarmin, biasa langganan sega jamblang. Oh, sampean arep mangan ya? Arep mangan. Arep nganggoe pirang buntel, Mang Yusuf? Ya, biasa telu bae. Nganggone iwak kaya apa? Deng-dengati. Deng-dengati, Toli. Terus sambel goreng. Sambel gorengnya pira? Sambel goreng papat. Iya, terus apa maning, Mang Yusuf? Terus kebuk. Kebuk, iya. Mokatan ditambah maning, Mang Yusuf? Wah, wow, cukup semua. Cukup, iya. Iku baturnya siji bokat pengen mangan maning, Mang Yusuf? Sega jamblang. Iya, sega jamblang ya. Bener, Mang. Oh, Sarmin. Ini kan aran Sarmin gulang nih. Tukang iya, sega iya. Jamblang. Wis lawas dagangnya gak. Kau jaluk lima. Limang buntel. Terus nganggo ini iwaknya apa, Bang? Ilat. Hila. Terus? Harus sambal goreng. Bergedel. Iya. Terus? Wis. Oh, wis. Iya. Iya, suruh kami. Aja watir, Mang. Sega jamblangnya kula Sarmin biasa ngulakan ning Mang Dul Gunung Sari. Sing dadi senenge ngati. sing dadi senenge ngati. Biasane wong pada balik begadang, weteng kempong pada ngulati wong dagang. Supir mobil tukang beca, tukang beca minangkane dadi sasaran utama. Ada Melayu beli karuan. Hari kaya kenen mana peribasane ini. Perahu layar menuju Medan. Pohon baujan di pinggir pasar. Dasar sialeng badan. Kadang kalana wong mangan langas sing pada bayar. Buah. Sial nih ye. Cih, bocah wadon. Hei, Mang Jamblang. Lungang kelampean lungang segeran. Balik ke ning desa pondok. Sampean kumang ninggang tom menora kaberan. Holi ya jemong dibebodok. Ladala, wong ayu teka-teka jengeceh. Hai wong ayu, jangan asem bumbue kelapa. Lungang pasar tuku melati. Kapi asem temen dirugia kenapa. Bagian beli pada bayar ga wong ayu, kiki-kiki, pas oleh ake bati kuku. Sampai ngedengarkan duit yang kita. Ya iya dong. Mata duit receh dia dengarkan kita. Dasar Mang Jamblang. Tuku ukon ning Sulawesi. Tuku bebek ning Jati Barang. Duduk takon-takon bati. Kiki, duit doyak pirang-pirang, nyahok. Oh, ya tapi mengkenen wong ayu. Tuku pelem kecut rasane, jangan bayem campuran kacang. Eman temening ayune, duwe cangkem jerada lancang. Suka-suka dong. Ku, ari di sawang mah, bocah ki boleh potongane bahenol. Jare istilah jaman kin mah, gitar punya tuh. Hei, wong blesak. Wonge gering gawai bakul sega. Ngomongnya macem-macem, ngeledek ya nih kita. Sok baca koran beli sih? Beli. Sok baca koran beli? Ora. Sok ngerungu berita ning radio beli? Beli. Pantes. Paingan sira beli weru ning kita ya? Beli weru. Pengen weru? Pengen weru. Ki, Sariti anake Bapak Jadlon wong sugi. Pang kaya nak, pang cantik nak, pang gelis nak, pang benghana nyaho. Oh, dadi wong ayu ku arane Sariti. Sariti wonge ayu. Tapi sayang temen ya ari ngomong lancang. Mau lancang kek, mau enggak kek, bodo amat. Suka-suka gue dong. Hei, wong ayu Sariti. Ari ngomong kuno kaja galak-galak temen. Aja terlalu lancang. Cobalah monok Sariti wong ayu. Ngomongnya rada kalem, pasti Kang Sarmine demen. Oh, dadi sira ku arane Sarmin? Iya dong. Sarmin-Sarmin ku sira. Nggih. Mang. Priben? Apane Sarmun ku no? Oh ya, japan Sarmun ya. Harus Sarmun mah wong Sunda. Kita mah wong Jamblang, mulane negarane Sarmin. Hai, Mang Sarmin. Priwe wong ayu. Wong blesak. Wong gering. Duwe kaca beli sini ngomah. kaca. Dua kaca beli? Beli. Beli dua ya? Beli. Kah, balong banjir, Min. Macahan yang balong, Min, Sarmin. Cori di deleng. Raine Sarmine model apa? Gambare Saritie model apa? Sarmine nomor pira? Jelas berbeda dong. Sorry, ti kongkong demen yang model sirak. Kongkong tertarik ning Rai Sarmin. Enggak lah ya. Masya Allah, nok Sariti, wong ayu sirak ngomongnya kak gila-gila temen ning wong lanang ulancang temen sirak nok. Aja sesumbar di bagian bokat Kayu Sariti ngomongnya kagila-gila bisa waya-waya ning Sarmin. Nok Sariti wong ayu aja sombong aja lancang. Nok bokatan mengko besok karo Kang Sarmin nok wana jodoh. Alah hayang nak jodoh jodoh beli waras apa? Hai Sarmin, Sariti kongkon demening rai Sarmin, kongkon gelem tepung jodoh kalau Sarmin. Prek dong prek 12 pal beli ngaca. Ki, bokat sira pengen kelakon karo Sariti diganti nang raine ku aja rai Sarmin sing bagus raine, gedongnya sing bagus, mobilnya sing mewah. Nembe Sariti gelem bakal sira anggar raine Sarmin dagangnya sega jamblang amit-amit manakat-makat beli sudi. Permisi nok ayu Sariti, engko kan bakal ketemu maning karo sira. Ya, ari wis mikirin nasib. Wis randaiku tenagane wis tua. Anak lanang mung siji-sijine. Siaran Sarmin njaluk kawin. Mangkane buru-buru kanggo mas kawin. Mangan sadinane ngandelaken sega jamblang. Coba lamun Bapak Nira masih urip ya Cung, tentune beli kaya kene. Sabar Cung Sarmin. Kiri Mama beli gelem kongkon kawin manik. nyari waya menes hari itu kudu beli meke dan perasaan. Ya, mama bisku. Oh, mama rupanya apa dan ngorong saking lali ya turu. Pantesan sepi. Bobo ngantuk. Ajian semar mesem. Ajian semar mesem. Dudung emak emak tangga, dudung emak emak nonton singgih kemat nono ayu sarariti anak bapak jablon kang ayu ini langka langka wong saka bupaten tekerang mas tekerang asih tekerang idip tekerang madep yin lagi turu gagirira yin smilir gagirin jagoma yin jago gagirin ngadega yin ngadega gagirin sema tata kelingan nong nong ayu sarari ning awa ini sun sarani. Arpan maca kemat semar mesem, dudung ngemat ngemat tangga, dudung ngemat ngemat wong balik nonton. Sing di kemat nok ayu sariti anake bapak jablon, kang ayune langka langka wong saka kabupaten Cirebon. Teka ulas teka asih, teka idep teka madep, yen lagi turu gageng lilira. Yen wis ngelilir gagen jagong, yen wis jagong gagian ngadega. Yen wis ngadega gagian no kayu sariti mes matap kelingan. No kayu sariti kedanan ingkang sami. Tapi nih ngantuk, angel temen sih digawat turun nih. Duh, Toli, sih? Kang Sarmin si dagang sega jamblang Pak Layap Kang, aduh Kucing Pak Seruntul Bokat, Kang Sarmin duh, apa maning kesandung Kang Sarmin Kang Sarmin Kang Sarmin kasep temen ya Kang Ya Allah Ketun teman keduhung teman Sariti Anggur-anggur ngece ngidani Kang Sarmin Kang Sarmin Kang Sarmin Ampura duh Gusti ampura Sarina kok, Sarina. Dur, dur. ini ya Sar. Apa wak? Aduh tolong Sar. Tolong ya. Eh tapi aja gak geger-geger ning tangga Sar ya. Iya. Tolong anak kita lari kena musibah. Kena musibah? Iya. Lagi musibah kena pun kayak dalam bocah lanang. Dan bocah lanang. Iya. Wah, aku dugake wah degawan ning rumah sakit jiwa, Pak. Wis beli tadi pakaian baik, tadi susu dan bocah lanange baik. Kader weru. Bocah lanange? Iya. Bocah ndi pun arane Sarmin bocah jamblang tukang dagang sega jamblang. Oh, dan ini jamblang. Iya. Omong wae aku dan ya gatel ya. Alah, ya tak buruhi. Sewu ke sake. Wah, omong temen kok sewu dan kaya kalian artis, Pak. Dadi pirah? Ya sekarang 10.000 lah. Ya 10.000? Ya. Waduh, gol-golor 10.000 ya. Ya wis cege. Wis lah semangat. 10.000. Boleh semangat ya, Pak? Iya, wis. Tuh. Eh, siapa kong kudak-duk-duk lawang? Lagi kayak kenen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bapak Jablon. Sira ku runing kita. Pangapunten kula lan sekalian nepangaken kula ku Sarmin, Pak. Sira kangaran Sarmin-Sarmin ku. Nggih. Dagang sega jamblang. Nggih. Alhamdulillah bisa tekan ning kene, sira ku men gila-gila men. Pripun sih, Pak? Ih, mangis Bapakku. Iya, iya kita ku nangis tadi. Kin mengkenen men ya. Semono gajah warang-warang tangga batur ya. Pripun anak kita kangaran Sariti kaedanan sira lagi itu. Wah niku nek Sariti yang mboten sawon ta. Mantekan niku. Kita ku lagi enak-enak turu berangan nunggu ketemu cicinglakan nyunggul malik ku anak kita Sariti kaelingan sira kangaran Sarmin. Nikine Sariti yang pundi? Tinggal di kamar tengah lah cuk. Si aku tulunganan los mana marka lah. Kamar tengah pundi nikun ku? Iya. Los paranan ku saja dicopot maning sendale los mana. Nggih nggih. Lah dipecet kapan buka lapang kun ku atau dipuntir. Oh waten. Iya. Nah konon wis los mancing. Kang Sarmin. Nun Sariti. Sampean bener-bener Kang Sarmin. Bener Sarmin. Sing jamblang. Sing jamblang. Kang Sarmin. Pripun Sariti? Sariti njaluk ampura Kang Sarmin. Sariti nyesel, Sariti getun Kang Sarmin. Sariti pendang ece ngina ning sampean setengah mati. Sariti njaluk pangapura Kang Sarmin. Kang Sarmin suka mati. Suka mati daripada Sariti beli dikawin sampean Kang Sarmin. Aja Sariti. Sariti sumpah Sariti beli bakal duwe laki kecuali Kang Sarmin sing dadi laki kula. Kula beli nyangka yen sampean bener-bener lanang satria Kang Sarmin. gendul rasane ngati geduhung tinemburi sekian kula masalah jodoh pati rezeki belah iku kersane kang kuasa nggih ada disirah kiyen ya Sarmin karo Sariti mungkin perlu apa tak dadek nang sawiji apun kami kawinan oh ono oh kula kawin sareng Sariti mak kawin ya langkung sangat matur kasuhun hari mama setuju heeh terima kasih ya yang nggih kula mati yang nyaler mah purun mawon aduh mes mek kang wadon Kak Sarmin Pripen Sariti Pisan maning Sariti jaluk ampura ya Kang Tek ampura Segala kejadian bengin anggap babli pernah terjadi ya Kang Sarmin Iya Ma Nun Tuli Sariti dari pengantin karo Kang Sarmin kok sepian baik kok Ma Nah nanggap ya Pak Nanggap ya kan ini kok Kang zaman kini rame kan gak Tarling mega Ma Iya tarling Tarling apa sih Kang Sarmin Wah tarling kan gak rame sih ya Kang anak peper-peper emu kono enggak sabar ah. Si mamaku. Dona kah? Oh, si Jemaras kah? Jemaras ya. Duduk, mama si Dona, Jemara Dona duduk mak. Oh si kana? Prima Dona paling. Iya, itu wong dua kuanges, no? Nengok tarlingkun ya mak? Iya, sekun ya. Kone anak dangdut dibeli. Oh, dangdut anak, jari si kembang bolet anak. Anak kembang bolet? Iya, kembang bolet. Doyan beli kan, Sarmin. Ya jelas ya, kembang bulat mainakan. Ya wis, nangkep tarling pun bela. Ah wis, kalau undangannya patuli Raimin ya. Nggih, Mak. Langgeng jodoh nih. Amin.